بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan atau tersisa penjelasan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah dari kitab Usulul Iman dari bab Zikri Al-Malaikah wal Iman bihim. Yaitu barakallahu fikum ketika Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat Layastankifal Masihu an yakuna 'abdan lillahi wala al malaikatu al muqarrabun. Al-Masih tidak enggan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pula al-malaika al-muqarrabun, para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan wa qawluhu ta'ala walal malaikatu al-muqarrabun, dan tidak pula para malaikat yang dekat dengan Allah. Maka pada ayat tersebut inilah syahidnya. Di sini ada penyebutan tentang para malaikat. Karena bab yang disebutkan adalah bab Zikri Al-Malaikah. Bab penyebutan tentang para malaikat dan kewajiban iman kepada mereka. Maka Al-Malaikah, mereka tidak sombong untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka mengakui al-ubudiyyah, kehambaan diri-diri mereka. Oleh karena itu, barakallahu fikum, mereka sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala sifatkan dengan firman-Nya yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih malam dan siang dan mereka tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti. Adapun ucapan Allah Azza wa Jalla al-muqarrabun, kalimat al-muqarrabun di halaman 61. Fihi dalilun ala anna hunaka sinfan minal malaika muqarrabuna indallahi azza wa jalla. Di sini terdapat dalil bahwa di sana ada jenis malaikat yang dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka malaikat-malaikat Allah darajat, mereka memiliki derajat, tingkatan-tingkatan. Maka di antara para malaikat tersebut ada yang disebut dan dinamakan dengan al-muqarrabun. Al-malaikatu al-muqarrabun. Para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, dengan kedekatan yang mereka miliki dengan Allah tabaraka wa ta'ala, kedekatan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ternyata tidak menjadikan mereka enggan untuk menjadi hamba Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Jadi mentang-mentang atau tidak mentang-mentang dekat dengan Allah, tidak usah ibadah. Lah. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, barakallahu fikum, dalam ayat selanjutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyatakan, wa qawluhu ta'ala, وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Dan milik Allah subhanahu wa ta'ala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan orang yang ada di sisinya, yakni para malaikat-malaikatnya, mereka tidak sombong dari beribadah kepadanya dan mereka tidak letih. Mereka senantiasa bertasbih malam dan siang tanpa henti, tidak pernah malas. Maka ayat ini juga rahimani wa rahimakumullah adalah ayat yang menyebutkan tentang sifat malaikat-malaikat Allah. Di mana Allah Azza wa Jalla katakan, "Walahu man fis samawati wal ardh." Milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Kata Syekh Al-Fauzan, kulluhum abiduhu. Semua mereka yang di langit dan yang di bumi, seluruhnya adalah hamba Allah Jalla fi'ulah. Baik itu yang mukmin ataupun yang kafir, jin ataupun manusia, seluruh mereka adalah hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam ayat yang lain, di dalam surah Maryam ayat ke-93, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada apapun yang di langit dan di bumi kecuali dia datang kepada Allah sebagai hamba. Sebagai hamba seluruhnya. Akan tetapi kata Syekh, orang-orang kafir adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk al-ubudiyatul ammah. Al-ubudiyah al-ammah. Penghambaan diri secara umum. tunduk kepada Allah karena terpaksa. Akan tetapi kaum mukminin, maka dia atau mereka-mereka adalah hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala dalam bentuk al-ubudiyah al-khassah, penghambaan diri secara khusus. Ya'budun Allah subhanahu wa ta'ala na'am mahabbatan wa ta'ziman, yang didasari dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena didasari atas dasar keterpaksaan. Namun apapun itu, suka ataupun tidak suka, maka seluruhnya adalah makhluk dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah azza wa jalla pun pernah menyatakan kepada langit dan bumi, wa qala laha walil ardi tiya tau'an aw karhan qalata ataina ta'i'in. Allah menyatakan kepada langit dan bumi, datanglah kalian kepadaku berdua, baik suka ataupun tidak suka, karena taat ataupun terpaksa. Maka mereka berdua menyatakan, kami datang kepadamu ya Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketaatan dan ketundukan. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita tentang ketundukan yang sempurna dari para malaikat-malaikat Allah yang ada di sisinya. La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Mereka tidak sombong, tidak enggan dari beribadah kepada Allah Jalla fi'ula, dan mereka tidak pernah letih. Yusabbihuna al-laila wa an-nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih malam dan siang, dan mereka tidak pernah malas karenanya. Dan di sini barakallahu fikum menunjukkan mereka benar-benar memperhambakan dirinya kepada Allah. Benar-benar memperhambakan diri mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala katakan, وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَاهُمْ مِنْ دُونِي فَذَلِكَ نَجَزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجَزِي الظَّالِمِينَ. Dan siapa di antara mereka yang menyatakan bahwa aku adalah ilah, Tuhan yang berhak untuk disembah, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, fadhalika najazihi jahannam, maka demikianlah kami akan membalasnya dengan jahannam, dengan neraka jahannam yang menyala-nyala. Kadhalika najazil zalimin, maka demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang kafir atau kepada orang-orang zalim. Maka Syekh Hafizahullahu Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, fal malaikatu la yadda'una al-uluhiyyah, para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, mereka tidak mengklaim al-uluhiyyah. Mereka tidak pernah mengaku sebagai Tuhan yang berhak untuk disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya, sekiranya ditakdirkan dan itu tidak terjadi, seandainya mereka mengaku al-uluhiyah pada diri mereka, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membakar mereka dengan api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih. Karena sesungguhnya al-ubudiyah, hak untuk diibadahi, hanyalah hak Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak boleh diberikan kepada siapapun kainan mangkana, seberapa tinggi pun derajat yang dimiliki oleh orang tersebut. La malakan muqarraban wala nabiyan mursala, tidak kepada malaikat yang dekat dengan Allah, dan tidak pula na'am para rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus, tidak boleh untuk ibadah penghambaan diri kita serahkan kepada mereka, karena itu hanyalah mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslima rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh menyatakan, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah dari ayat yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan para malaikat sebagai rusul, sebagai utusan. Mereka memiliki sayap-sayap 2 dan 3 dan 4. Qauluhu rusulan ay ila khalqihi yursiluhumullahu jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat tersebut kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, bil muhimmat, dengan berbagai macam tugas-tugas penting yang Allah embankan kepada mereka. Naam, yang mereka tunaikan di bumi. Di antara mereka ada yang bertugas turun membawa wahyu. Di antara mereka ada yang bertugas turun mengirimkan azab. Sebagaimana yang pernah kita ceritakan, bagaimana barakallahu fikum Jibril alaihi salatu wassalam ketika menghancurkan kaum Nabi Lut dari sab'atu madain, dari 7 kota, na'am, tempat tinggal mereka, ia letakkan pada salah satu ujung sayapnya, lantas ia balik negeri itu yang atasnya menjadi bawahnya, yang bawahnya menjadi atasnya. Naam. Dan di antara mereka pula, kata Syekh, ada yang membawa bisyarah, kabar gembira kepada kaum mukminin. Telah kita jelaskan, di sana ada malaikat-malaikat Allah. Ketika hamba yang mukmin hendak berpisah dengan kehidupan dunia dan akan menyongsong kehidupan akhiratnya, mereka akan membisikkan bisikan indah dan menyejukkan hati. Yang Allah Azza wa Jalla katakan, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyatakan rabbunallah, rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah, maka akan turun kepada mereka para malaikat dan membisikkan bisikan indah, alla takhafu, jangan takut, untuk menyongsong kehidupan akhiratmu. Allah Azza wa Jalla akan memberikan jaminan, keamanan bagi kalian. wala tahzanu, dan jangan bersedih hati atas apa yang kamu tinggal di belakangmu dari anakmu, keluargamu, hartamu. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaganya. Naam. Bahkan diberikan kabar gembira, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang Allah azza wa jalla janjikan kepada kalian. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah katakan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hajj ayat ke-75, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari kalangan malaikat rasul, rasul-rasul, utusan-utusan yang membawa tugas-tugas penting, wa minan nas, dan juga dari kalangan manusia. Sehingga barakallahu fikum, Syekh menyatakan, fahunaka rusulun minal malaika, di sana ada rasul-rasul dari kalangan malaikat, wa rusulun minal bashar, dan rasul dari kalangan manusia. Naam. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, uli ajnihatin, yang memiliki sayap-sayap. Di sini terdapat isbat penetapan adanya sayap-sayap yang dimiliki para malaikat. Karena para malaikat itu terbang di udara. Naam. Dan sayap-sayap tersebut banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa-apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara mereka, malaikat-malaikat itu, ada yang memiliki sayap masna, dua, wa thulasa, dan ada yang punya tiga, wa ruba', dan ada yang punya empat. Wa yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah tambah. Naam, pada ciptaannya yang dia kehendaki. Untuk malaikat ini Allah berikan sayap, naam, lima, ada yang tujuh, mungkin ada yang sembilan, dan lebih dari itu. Sebagaimana malaikat Jibril, yang dikatakan Nabi SAW, lahu sittu mi'ati jinah, dia memiliki 600 sayap. Wa kullu jinahin qad saddal ufuq, yang masing-masing sayap tersebut memenuhi ufuk timur, timur dan barat. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kata Syekh menjelaskan di dalam dalil ini terdapat penetapan bahwa para malaikat adalah rasul sebatas utusan Allah. Dan bahwa mereka tidak memiliki hak rububiyah, sebagaimana mereka pula tidak memiliki hak al-uluhiyah. Bukan karena kuasa mereka untuk mengatur alam semesta ini. Bukan karena kuasa mereka menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman. Na'am barakallahu fikum, memindahkan awan. Tapi itu semata-mata karena tugas yang Allah berikan kepada mereka dan kemampuan yang Allah karuniakan kepada para malaikat tersebut. Mereka tidak memiliki hak rububiyah sedikit pun. Lebih-lebih lagi hak al-uluhiyah untuk disembah. Wa innama hum mujarradu rusul. Mereka bas sebatas para rasul Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga bahwa mereka memiliki sayap-sayap yang mereka terbang di udara. Dan wa anna hadhihi al-ajnihah muta'addidah. Dan sayap-sayap itu bermacam-macam. Kemudian dalil terakhir yang disebutkan oleh al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa qawluhu ta'ala alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Orang-orang yang memikul arsy, yakni para malaikat, mereka-mereka yang memikul arsy, wa man haulahu, dan yang ada di sekitarnya, di sekitar arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Rabbnya, wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepadanya, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Syekh menjelaskan, ini jenis lain dari para malaikat-malaikat Allah. Mereka itu yang dimaksud adalah hamalatul arsy, para pemikul arsy. Di mana arsy ini merupakan a'zamu al-makhluqat, makhluk yang paling besar secara mutlak. Satu, dia makhluk Allah yang paling besar, dia makhluk Allah yang paling tinggi, dan dia makhluk Allah yang paling pertama secara mutlak Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Sebagaimana telah diterangkan di dalam hadis bahwasanya al-kursi jika dibandingkan dengan as-samawati wal-ard, langit yang tujuh, bumi yang tujuh, jika dibandingkan dengan kursi, maka langit dan bumi itu seperti sebuah gelang dan yang dilemparkan di hamparan padang pasir yang luas. Maka gambaran hamparan padang pasir itu adalah gambaran al-kursi yang ditafsirkan sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maudi'u al-qadamain. Lah sementara al-kursi sendiri jika dibandingkan, na'am barakallahu fikum, dengan al-arsh, maka dia seperti sebuah gelang yang dilemparkan di hamparan padang pasir yang luas, dan hamparan padang pasir itulah gambaran tentang arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara antara jarak bumi dengan langit dunia itu jarak 500 tahun perjalanan. Antara satu langit dengan langit yang berikutnya itu 500 tahun perjalanan. Sebagaimana juga yang kedua dengan ketiga, ketiga dan keempat itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Dan sebagian riwayat menyebutkan bahwa ketebalan per satu langit adalah 500 tahun perjalanan pula ketebalannya. Naam. Sementara jaraknya antara satu langit dengan langit yang berikutnya juga adalah 500 tahun perjalanan. Maka bisa antum bayangkan barakallahu fikum, langit yang tujuh dengan bumi yang tujuh dibandingkan barakallahu fikum al-kursi, maka dia seperti gelang dalam hamparan padang pasir yang luas, sementara kursi dengan arus seperti gelang dalam hamparan padang pasir yang luas. Maka al-kursi barakallahu fikum yang merupakan a'zamu al-makhluqat, makhluk yang paling besar, yang paling agung, yahmiluhu malaikah, dipikul oleh malaikat-malaikat Allah. Jumlah mereka ada 4 malaikat. Nah, betapa besarnya kekuatan malaikat itu. Barakallahu fikum. Dengan besarnya arsy Allah subhanahu wa ta'ala, maka seperti itulah gambaran. Bisa dibayangkan bagaimana kekuatan para malaikat. Hamalatul arsy. Dan mereka di yaumul qiyamah nanti yudha'af adaduhum, akan ditambahkan jumlah mereka karena kengerian yang ada di yaumul qiyamah. Maka Allah Azza wa Jalla katakan dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-17, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, dan memikul arsy Rabbmu, akan memikul arsy Rabbmu fawqahum, di atas mereka pada hari itu, samaniyah, ada 8 malaikat. Naam, yang dinamakan dengan malaikat hamalatul arsy, para pemikul arsy Allah. Wa qauluhu ta'ala, adapun firman Allah, wa man haulahu ay haulal arsy, dan para malaikat-malaikat yang ada di sekeliling atau di sekitar arsy, yang bantu arsy itu adalah mithlal qubbah, seperti qubbah, sebagaimana telah berlalu penjelasannya dan riwayatnya. Naam. Dan wa man haulahu, ini adalah al malaikatu al muqarrabun, para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh menjelaskan, wa min nushihim wa mahabbatihim lil mu'minin, termasuk bentuk nasihat dan rasa cinta mereka kepada kaum mu'minin, fa innahum yastaghfiruna lahum, mereka memintakan untuk kaum mu'minin ampunan kepada Allah Jalla fi'ula. Naam. Oleh karena itu disebutkan di dalam ayat tersebut, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Naam. Dari kalangan Bani Adam, termasuk barakallahu fikum sebuah hadis yang memiliki syawahid yang sahihah, bahwa di antara kekhususan umat Islam di dalam bulan Ramadan adalah wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru, para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memintakan ampun lissaimin, bagi orang yang berpuasa, sampai mereka berbuka. Sampai mereka berbuka. Kenapa mereka barakallahu fikum mendoakan kaum mukminin ampunan kepada Allah Jalla fi'ula? Karena mereka yuhibbunal mu'minin, mereka cinta kepada kaum mukminin. Dan barakallahu fikum, para malaikat-malaikat itu, dari sekian banyak penjelasan yang sudah berlalu yang menggambarkan mereka adalah ibadum mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, hamba Allah yang tidak pernah persatu detik pun bermaksiat kepada Allah Jalla fi'ula, yang seluruh hidup mereka hanya khidmat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman, dan termasuk yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-malaikatus sayyahin, para malaikat yang berkeliling ke segenap penjuru dunia mencari majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, mereka berada di tengah-tengahnya meletakkan sayap-sayap mereka memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hamba tersebut. Dalam keadaan seperti itu gambaran mereka sebagai makhluk Allah yang suci, sungguh sangat-sangat pantas ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa-doa para malaikat yang mereka mintakan kepada Allah untuk hamba-hamba al-mu'minin. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh menyebutkan khuliqatil malaikatu min nurin. Hadis yang ke-52. Sebagian ikhwah ana perhatikan ada yang sampai buka HP kayaknya ngecek jadwal. Ada yang satu dan yang lain berbisik-bisik, kok tiba-tiba usulul iman? La qaddarallah ma syafa'al, ana salah bawa kitab. Tadi menjelang naik di meja, loh ini ternyata jadwalnya Al-Firqatun Najiyah. Naam. Afwan barakallahu fikum, insyaallah nanti Firqatun Najiyah di malam berikutnya atau nanti kita atur insyaallah ya. Mohon dimaafkan. Baik, hadis yang ke-52. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan sebagian juga Anda lihat memang bawa Firqatun Najiyah ya. Kelihatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari nyala api dan Adam diciptakan dari apa yang sudah disifatkan kepada kalian, diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, masih al-muallif atau al-musannif pengarang kitab ini Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis-hadis seputar para malaikat. Dan di dalam hadis ini yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, padanya ada penjelasan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya dan Allah menciptakan jin yaitu iblis dan anak keturunannya dari nyala api. Wal muradu biqaulihi mimma rijim minnar, kata Syekh, yang dimaksud dengan mimma rijim minnar ay minal lahab, dari nyala api. Dan khalaqa Adam al-abal basyariyah, dan Allah menciptakan Adam bapaknya manusia dari apa yang sudah disifatkan kepada kalian, yaitu dari turab, dari tanah. Maka asal penciptaan malaikat dan syaitan, naam, atau inilah asal dari penciptaan malaikat, syaitan, dan manusia. Kenapa kok dari bentuk atau dari asal yang berbeda-beda? Tidak dari satu asal saja. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha berkehendak atas segala sesuatu. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala naam berkehendak menciptakan manusia bukan dari tanah, itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki menciptakan jin dari yang lain, itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa kemudian asalnya adalah dari itu dan itu? Karena di sana hikmah yang sangat besar, yang Allah subhanahu wa ta'ala lah yang maha tahu apa yang terkandung di dalamnya dari berbagai macam hikmah. Hikmah tersebut, wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.